Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayuhal ahibbah, a'azzakumullah. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan babul madzi wa ghairihi, bab yang berkaitan tentang madzi dan selainnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan masuk bab baru, bab yang berkaitan tentang mandi junub, mandi janabah. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, babul ghusli minal janabah. Berkata al-muallif, penyusun kitab, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, bab mandi disebabkan junub. Jadi mandi itu ada sebabnya. Terkadang seseorang mandi sebabnya hanya ingin bersih-bersih tubuh. Tubuhnya kotor, bau, keringat, habis kerja, dia ingin mandi. Tujuannya apa? Ingin membersihkan tubuh. Terkadang seorang itu mandi dengan tujuan ibadah seperti ini, disebabkan junub, mengangkat hadas yang ada pada tubuhnya. Setelah itu dia akan mengerjakan salat, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala dia menyiapkan niat dengan niat ini. Terkadang seorang mandi dengan tujuan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti mandi junub ini diantaranya, dan juga mandi Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ghuslu yaumil Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim." Mandi Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki yang muhtalim, laki-laki yang sudah balig. Qala Syekh rahimahullah, berkata penulis kitab, al-ghuslu bidhommil ghain. Al-ghusl ini dengan didhommahkan ghainnya. Ghusala yaghsilu ghuslan. Ghainnya didhommahkan ghuslun. Ismul ittisal, nama yang bermakna mandi. Alladhi huwa ta'mimul badan lil ma, yang menyeluruhkan air pada tubuh. Air dikenakan semuanya ke seluruh tubuh. Wa aslul janabatil bu'du, asal dalam janabah, asal katanya dari al-bu'd, jauh. Junub, janabah, janib, jauhilah. Asal katanya al-bu'ad, maknanya jauh. Wa inna maqila liman jama'a au kharaja minul mani junub. Seorang yang telah melakukan hubungan dengan istrinya atau telah keluar darinya mani dinamakan junub. Dinamakan junub, ya. Saya sedang junub, artinya dia telah keluar darinya mani atau telah melakukan hubungan walaupun tidak keluar mani, dia dinamakan junub. Li'anna ma'ahu ba'idun mahallahu, karena airnya jauh dari tempatnya. Wallahu a'lam, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wa yuradu bihadzal bab, yang dimaksud dengan bab ini, yang diinginkan dalam bab ini adalah al-ahkam allati tata'allaqu bil ghusli wa tubayyinu asbabahu. Dan yang dimaksud dengan bab ini adalah hukum-hukum yang berkaitan tentang mandi dan sebab-sebabnya, wa adabahu dan adab-adabnya, wa ghairu dzalik dan selain itu. Wa huwa min jumlatit taharatil masyru'ati lis-shalah. Mandi junub adalah termasuk dari taharah yang disyariatkan untuk melangsungkan ibadah salat. Wa minan nadhafatil muraghabi fiha, dan termasuk dari bersuci yang dianjurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu, jikalau kalian junub maka hendaklah kalian bersuci, hendaklah kalian seluruhkan air pada tubuh kalian. Agama fihi min fawaidah sahiyatin wa qalbiyatin. Ketika seorang junub kemudian dia mandi, di sini terdapat faedah dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan. Fa'inal mujami' hinama takhruju minhu an-nutfah allati tu'tabaru sulalatu badanihi wa jawharihi. Ketika seorang yang telah melakukan hubungan, keluar darinya nutfah, air mani, yang itu teranggap termasuk sulalah, teranggap sulalah badani, sulalah badani, teranggap saripati tubuhnya, intisari dari tubuhnya keluar sudah. Yahsulahu ba'da khurujiha syai'un minal ijhari wa ta'ab. Setelah mengeluarkan itu terasa pada tubuhnya sesuatu yang capek, melelahkan, benar-benar melelahkan setelah keluar saripati pada tubuhnya. Wa yahsulahu futurun wa kasal, dan yang demikian itu juga menyebabkan dia futur, lemah dan malas disebabkan keluar saripati pada tubuhnya. Wa taballudu dzihn, yang demikian itu juga menyebabkan lambatnya dia berpikir. Wa rukud fi haramati dam, dan menyebabkan gerakan darah, perputaran darah itu macet, tidak berjalan dengan lancar disebabkan keluarnya saripati yang ada pada tubuhnya. Wa min rahmatil hakimil khabir syar'a hadzal husna, disebabkan rahmat al-hakim, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, dia mensyariatkan mandi ini. Alladhi yu'idu ilal jasad quwwatahu, yang mengembalikan kekuatan pada tubuh seseorang yang telah mengeluarkan air pada tubuhnya tadi. Setelah dia mandi, mengembalikan kekuatannya. Wa yanshab dawratad dam fi jismi, dan membuat perputaran darah semakin lancar dan semangat tatkala dia mandi. Fa ya'udu ila nashati, maka kembali semangat. Kembali dia semangat setelah mengeluarkan mani, mandi membuat perputaran darahnya semakin berjalan, kemudian dia semangat lagi setelah itu. Wa kam fi syar'illah min hikamin wa asrarin, dan betapa banyak di dalam syariat Allah itu hikmah-hikmah dan rahasia-rahasianya. Waffaqanallahu ta'ala li fahmiha wal imani biha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahaminya dan mengimaninya. Inilah subhanallah syariat Islam, di dalamnya terdapat sekian banyak hikmah, sekian banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Ternyata diteliti dalam ilmu kedokteran, subhanallah, ternyata terdapat kesehatan bagi yang mengamalkan syariat Islam. Dan banyak hal bukan hanya terbatas pada mandi saja. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika seorang hendak minum, wala yatanaffas fil ina, jangan dia bernapas di gelas ketika minum. Ternyata subhanallah, dalam ilmu kedokteran juga, nah, yang demikian itu kalau dilakukan akan menimbulkan kemudharatan, akan menimbulkan banyak kemudharatan. Ini diantaranya, diantara yang dilarang oleh Nabi SAW, pasti di dalamnya terdapat kemudharatan. Nah, benar sekali, ini diantara contoh, segelintir contoh, sebagian kecil dari contoh. Dan sekian banyak, setiap yang disyariatkan dalam Islam, di dalamnya pasti mendatangkan kemaslahatan. Setiap yang dilarang di dalam Islam, di dalamnya pasti mendatangkan kemudharatan. Itu wajib kita yakini. Kita baca hadis yang ke-28. Masuk kita ala hadis as-samin wa al-ishrun, hadis yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai Abu Hurairah di sebagian jalan Madinah. Jadi perpapasan. Ini Abu Hurairah dari jarak jauh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Hurairah. Bertemu, berjumpa. Wa huwa junub, dalam keadaan Abu Hurairah sedang junub. Junub. Junub enggak langsung mandi. Jalan-jalan dulu, pergi dulu beliau. Pergi kemudian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah? Fanhanastu minhu, aku bersembunyi. Aku bersembunyi. Kemudian nyumput, bahasa kitanya, pergi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhabtu, aku pun pergi. Pergi faghtasaltu, dan mandi. Mandi karena sudah ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bagus ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan junub. Pulangnya bersembunyi, langsung pergi mandi. Mandi junub. Sumaji, kemudian aku datang menemui Rasulullah SAW. Fakal, maka Rasulullah SAW mengatakan, aina kunta ya Abu Hurairah? Di mana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Kemana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Dari mana kamu wahai Abu Hurairah? Nah ini kalimatnya, aina kunta ya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kenapa tadi aku bersembunyi, aku pergi, aku lari dari engkau wahai Rasulullah SAW. Aku tidak langsung menjumpaimu, menyalamimu, kemudian mengucapkan salam kepadamu. Apa gerangan sebab dari perbuatan yang aku lakukan tersebut? Abu Hurairah menjelaskan, qala kuntu junuban, wahai Rasulullah, aku junub. Aku junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Aku tidak menyukai duduk bersamamu, bermajelis denganmu dalam keadaan aku tidak suci. Aku tidak menyukai untuk bertemu dengan engkau dalam keadaan tidak suci. Aku junub. Aku junub. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, subhanallah, innal muslim wa fi riwayatin al mu'min la yanjus. Subhanallah, kalimat singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subhanallah, Abu Hurairah, sesungguhnya seorang muslim itu, dalam riwayat lain, seorang mukmin itu tidak najis. Tidak najis, tidak mengapa. Datang temui Rasulullah sallallahu, tidak mengapa seorang muslim itu tidak najis. Subhanallah, di sini faedah yang sangat berharga dari Rasulullah SAW. Seorang muslim tubuhnya tidak najis. Antum berjumpa dengan seorang muslim, bersalaman dengan seorang muslim, walaupun dia junub, tidak najis tubuh. Tidak najis seorang muslim. Barakallahu fikum. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis ini, in khanastu binun thumma bil kha bil kha al mu'jama was sin al muhmalah min al khunus wa wal ta'akhur wal ihtibar. Maknanya ke belakang dan bersembunyi, yaitu pergi. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Kita langsung masuk ke makna al ijmal karena semuanya sudah jelas, sudah dipaham. Laqiya Abu Hurairah tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di ba'di turuqil Madinah, di sebagian jalan kota Madinah. Wa sadafa annahu junub, dan beliau dalam keadaan junub. Kebetulan beliau dalam keadaan junub. Fa kana min ta'zimihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takrimihi yahu an kariha mujalasatahu wa muhadatsatahu wa huwa ala tilkal hal. Karena Abu Hurairah mengagungkan Nabi Muhammad SAW, memuliakan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak suka untuk duduk dan berbicara dengan Nabi SAW dalam keadaan junub seperti ini. Fansallah fi khafiyatin, beliau pun pergi sembunyi-sembunyi. Dilihat oleh Nabi SAW, bukan tidak dilihat oleh Nabi SAW, dilihat oleh Nabi. Ada apa dengan Abu Hurairah ya? Nabi SAW pun bertanya-tanya. Waktu salat beliau mandi junub dulu, kemudian baru datang menemui Nabi SAW. Fasa'alahu Nabi SAW ila aina dhahaba. Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, kemana dia pergi? Fa akhbarahu bihalihi, maka diceritakan oleh Abu Hurairah keadaannya. wa annahu kariha mujalasatahu 'ala ghairi taharah, dan beliau sallallahu beliau radhiyallahu anhu tidak menyukai untuk duduk bersama Rasulullah SAW dalam keadaan tidak suci. Fata'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hali Abi Hurairah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam heran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Hina dhanna najasatal junub, ketika Abu Hurairah mengira bahwa orang junub itu najis. Wa dhahaba liyaghtasil, beliau pun pergi mandi menghilangkan najis pada tubuhnya. Wa akhbarahu, dan Nabi SAW mengabarkan, meluruskan pemahaman ini tidak benar. Junub itu tidak najis. Orang junub tidak najis. Maka Nabi SAW mengatakan, annal mu'min la yandus, orang mu'min itu tidak najis. Ala ayyati halin, dalam keadaan bagaimanapun, yang namanya seorang mu'min tidak najis. Seorang mu'min tidak najis. Ini dalam keadaan junub. Junub tidak najis. Tidak najis, seorang mukmin tidak najis. Haid, haid juga tidak najis. Seorang mukminah dalam keadaan haid tidak najis. Dalam keadaan nifas tidak najis. Rasulullah SAW mengatakan, innal mukmin la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin tidak najis. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis kita ini riwayatnya Al Imam Bukhari dan Muslim. Bukhari nomor 283, Muslim nomor 371. Jadi faedah yang sangat berharga bagi kita bahwa seorang mukmin itu tidak najis. Di sini terdapat bantahan bagi sebagian kelompok yang ketika yang mafhum ya dimafhum dipahami bagi kita semua, menyebar pemahaman ini, diketahui oleh banyak orang. Jika kita datang ke tempatnya, setelah kita pergi, tempat yang kita datangi tadi dipel, dibersihkan, kenapa ini najis? Ini hadis ini membantah pemahaman mereka. Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'min la yandus, seorang yang beriman itu tidak najis. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan apapun, yang namanya seorang mukmin tidak najis. Ma yukhadu min al-hadith, yang diambil faedah dari hadith ini, qaumul janabah laisat najasatan tuhil tahullul badan, junub itu tidak menjadikan tubuh seorang muslim najis, tidak. Al-thani, faedah yang kedua, qaumul insan la tanjus zatahu zatuhu la hayyan wa la mayyitan, seorang insan itu tidak najis secara zatnya dalam keadaan hidup ataupun mati. Wa laisa ma'nahu anna badanahu la tusibuhu najasa aw takullu bihi faqad takunu 'aynu ay dhatuhu mutanajjisatan idza asabathu najasa. Akan tetapi bukan maknanya apabila tubuhnya itu dikenai najis tidak najis. Lah, kalau tubuhnya dikenai najis, tetap dikatakan tubuhnya ini najis karena terkena najis. Ya, seperti apa najis misalkan? Ya kotoran, kena kotoran, tangannya kena kotoran. Kena kotoran. Kita katakan ini tangan najis, kenapa? Karena terkena kotoran. Najisnya ketika terkena kotoran. Akan tetapi secara zatnya tangan ini tidak najis, ya. Baik tuh. Tadi paham ya? Secara zatnya tubuh seorang mukmin tidak ada yang najis. Akan tetapi apabila terkena najis, maka dikatakan ini najis karena ada najisnya di sini. Barakallahu fikum. Asalif, faedah yang ketiga, jawazu ta'khiril ghusli minal janabah. Boleh mengakhirkan mandi. Mandi junub boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan mandi junub. Hati-hati tapi jangan sampai kelupaan. Disebabkan takhir, sebagian manusia sampai lupa. Junub dia pagi-pagi bangun tidur junub. Ah enggak mandilah nanti sajalah. Akhirnya ditunda. Jam 10 sudah enggak ingat lagi kalau dia tadi pagi junub. Makan bersama kawan-kawan, kemudian pergi adzan zuhur. Ketika adzan zuhur langsung wudu dia, karena ingat dia seperti keadaan semula. Wudu, kemudian sholat berjamaah ke masjid. Sholat berjamaah ke masjid selesai. Nah setelah itu ada jenazah, sholat jenazah, masya Allah sudah berapa sholatnya? Sudah qobliyah, sudah ba'diyah, kemudian jenazah, sudah sholat jenazah, selesai. Pergi dia sampai mengantar jenazah, sampai pukul 2:30 misalnya. Wah, baru teringat belum mandi ternyata. Bagaimana ini? Sholatnya tadi sah atau tidak? Hah? Sholat duhurnya lah yang wajibnya sah atau tidak? Tapi dia lupa ini, Abu Aisyah lupa dia ini. Sah nggak sholatnya? Hah? Sholatnya sah? Lupa. Karena dia lupa. Ahsan barakallahu fiik, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Salatnya sah karena dia lupa. Ini belum pernah tak sampaikan ya dulu awal-awal dulu di hadis yang kedua. Salatnya sah atau tidak? Hah? Tidak. Mana dalilnya antum yang mengatakan tidak? Dalilnya? Lupa ini dia. Dalilnya mana? Dalilnya yang kita mengatakan hadis. Nah, berarti antum gimana? Tadi katanya sah. Hah? Sah karena lupa. Jadi berubah lagi. Berubah lagi. Siapa yang bisa membawakan dalilnya? Nas dari Nabi SAW. Kita katakan salatnya tidak sah. Ya? Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang lain. Riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu, sampai dia bersuci, sampai dia menghilangkan hadas tersebut. Setelah hilang kemudian berwudu, sholat baru sah. Walaupun lupa. Ya, apa itu? Nah, jadi seperti itu ya. Ketika dia lupa, walaupun lupa sudah jauh panjang, sekalipun dalam keadaan seperti ini, tetap dia diperintahkan untuk berwudu. Beda halnya dengan seorang yang tidak sengaja melakukan kemaksiatan karena dia lupa. Seseorang yang melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena lupa, maka dimaafkan. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita makan minum ketika di bulan Ramadan. Dilarang. Akan tapi ketika kita lupa, maka dimaafkan seperti itu. Ketika seorang melanggar larangan karena lupa, maka dimaafkan. Ya. Lupa atau sengaja atau tidak sengaja atau tidak mengetahui, maka dimaafkan seperti itu. Akan tetapi kalau perintah lupa dikerjakan, walaupun lupa wajib untuk didatangkan lagi, wajib untuk dikerjakan. Beda kan ya antara larangan dan perintah. Kalau larangan tidak sengaja, maka dimaafkan. Tidak sengaja kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, siapa yang makan di bulan Ramadan kemudian minum, fa innahu at'amallahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan makan kepada dia. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, rizki dari Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Yang makan dan minum tidak sengaja lupa di bulan Ramadan. Karena kalau bentuknya perintah, lupa seorang melakukan, maka tetap diperintahkan untuk melakukan lagi. Sama kayak antum misalkan lupa sholat subuh, lupa, ingatnya jam 2 siang. Oh iya belum sholat subuh tadi. Maka wajib itu mengerjakan sholat subuh tatkala ingat, walaupun sudah jam 2 siang. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang lupa ini, man nasiya salat, dan barang siapa yang lupa salat, au nama anha, atau tertidur, falyusalliha hina dzakarah, hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Ingatnya jam berapapun hendaklah dia kerjakan. Baik itu. Nah. Ar-rabi', baik yang keempat. Ta'limu ahli al-fadl wal ilmu shalah wa mujalasatuhum ala ahsan hay'ah. Dari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah ini memberikan faedah kepada kita, dianjurkan bagi kita, disyariatkan bagi kita untuk memuliakan orang yang memiliki keutamaan, memuliakan orang yang memiliki ilmu, memiliki kebaikan, dan dianjurkan untuk duduk bersama mereka dalam keadaan yang paling baik, dalam keadaan yang paling bagus, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-Khamis, faedah yang kelima. Masyru'iyatu isti'dzani tabi' lil matbu' fil insirah. Disyariatkan untuk seorang yang mengikuti minta izin kepada yang diikuti ketika dia ingin pergi. Ketika dia ingin pergi. Jadi kan misalnya seperti dalam majelis ilmu, ini kan kita mengikuti pelajaran. Ketika misal kita mau ke belakang, disyariatkan minta izin. Disyariatkan minta izin bagi orang yang mengikuti kepada yang diikuti tatkala dia hendak pergi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah pergi. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan uzurnya kepada Rasulullah SAW. Faqad ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Hurairah dhahabahu min ghairi ilmihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kepergian Abu Hurairah tanpa sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika, yang demikian itu, anna al-isti'dzan min husnil adab, bahwa minta izin itu termasuk dari kebaikan, termasuk dari kebaikan dalam adab. Minta izin ya, ketika kita hendak pergi kita minta izin, itu termasuk dari kebaikan, termasuk dari baiknya adab seorang muslim. Selesai kita apa yang disebutkan dalam hadis ini, hadis yang ke-28, hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada tata cara mandi janabah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dilewatkan. Kesempatan kali ini sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Langsung enggak apa-apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama tadi mengenai mandi janabah. Kalau laki-laki seperti kita kan, kuwaju jumur tadi kan, air mani itu pasti mandi ya. Ini yang saya mau tanyakan untuk istri atau anak perempuan kita, misalnya. Apakah dia harus mandi itu setelah bersih semua atau gimana, Ustaz? Karena kan kadang-kadang warucinya kita lancar di mana kan. Ini berkaitan dengan sholatnya dan kewajiban yang bersangkutan untuk menunaikan ibadah sholat itu. Kalau kita kan sebelum sholat ini harus mandi dulu seperti tadi kan, yang pertama. Yang kedua, yang pertama dulu. Oh iya. Jadi ketika seorang suci telah bersih dari haid atau bersih dari nifas, diwajibkan bagi dia untuk mandi. Setelah keluar semuanya telah bersih, baru dia mandi. Kalau masih netes-netes, masih ada keluar sedikit, maka jangan mandi. Ya, dibersihkan dulu semuanya, telah selesai dari haid, benar-benar selesai, baru diwajibkan dia mandi, sholat, kemudian kewajiban-kewajiban ini. Barakallahu fiik. Karena ketika masih ada itu belum selesai berarti haid. Belum selesai. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan, ini bukan lupa, kalau tadi sampaikan tadi kan sholat subuh lupa, tertidur waktu Jumat atau siang baru melaksanakan. Ini saya pribadi itu ya sebelum hijrah ya lagi dalam proses ini kan banyak malah bukan lupa melalaikan. Melalaikan. Yang sholat fardu, iya sunnah kan. Itu gimana kalau ini kan hukumannya kan satu sekali sholatnya kan, berarti terhitung nggak bisa dibilang kan, mana pemikiran kita kalau itu bisa pada hari itu bisa dilakukan karena Jadi pertanyaannya, apakah diqadha sholat yang tertinggal dalam keadaan lalai selama ini? Iya. Itu pertanyaannya. Nah, yang seperti yang lain. Nah, Hasan, pertanyaan yang bagus. Ketika seseorang lupa atau tertidur, telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi yang kita sampaikan, riwayat Al Imam Muslim dalam sahihnya, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang lupa terhadap sholat atau tertidur, hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat. Adapun selain lupa, misal seorang lalai dulunya, seorang melalaikan kewajibannya, dia tidak mengerjakan sholatnya karena malas, karena memang dulu belum dapat hidayah, karena memang dulu masih senang-senang dengan dunia, masih banyak lalai dalam kehidupan-kehidupan dunia, apakah wajib bagi dia untuk mengqadha? Disebutkan oleh para ulama, la yajibu alaihil qadha, tidak wajib, tidak diharap, tidak semestinya dia mengqadha, karena dia melakukan itu karena lalai. Yang ada dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW dua ini, lupa atau tertidur atau yang semisal. Adapun tatkala seseorang lalai, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengqadha kecuali taubah, kecuali tobat, tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat dan nasuha, kemudian setelah itu diperbanyak amalan sunnahnya, diperbanyak kebaikan. Mudah-mudahan itu semua bisa menghapus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ini disebutkan oleh para ulama. Al Islam yahdi mumakana qablahu. Rasulullah SAW mengatakan Islam itu menghapuskan yang sebelum. Taubat itu at-ta'ib kaman la dzanba lahu. Seorang yang bertaubat seperti orang yang tidak ada dosa. Taubat dengan sebenar-benarnya. Jadi yang wajib bagi dia hanyalah taubat bagi orang yang lalai. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi antaranya Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala dan yang lain. Barakallahu fiikum. Nah, Hasan. Jazakallahu khairan. Selain itu ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan yang bukan mahram, adab berpapasan. Sebenarnya kalau dengan perempuan yang bukan mahram, ketemu. Ya sebenarnya menjauh, ya. Yang semestinya kita lakukan adalah menjauhi wanita. Jangan berpapasan dekat sama dia. Terlebih lagi wanita yang alaikum minkum, pakaiannya tidak sopan, ya. Mohon maaf, pakaiannya tidak sopan. Tidak semestinya kita untuk berdekatan. Akan tetapi kalau tidak dengan keinginan kita, tiba-tiba berpapasan dan kita ingin cepat, apa yang kita lakukan? Secepatnya kita menjauh, secepatnya kita menghindar, jangan sampai kita terfitnah dengan wanita yang bukan mahram. Karena fitnah wanita itu sangat-sangat-sangat besar, ya, sangat besar. Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan, taraktu, aku tinggalkan bagi kaum lelaki fitnatan adhar, tidaklah aku tinggalkan bagi kaum lelaki fitnatan adhar, fitnah yang sangat adhar. Adhar itu maknanya paling, lebih berbahaya dari fitnah wanita. Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki dari fitnah wanita, dari fitnah wanita. Barakallahu jauh ini, ya. Ya jangan sampai kita bertutur kata yang kemudian melembutkan suara, apalagi sampai tersenyum, ya hati-hati terfitnah, ya bisa terfitnah kita. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan. Jadi semestinya kita menjaga hati kita, menjaga hati kita. Barakallahu fiikum. Jadi bagaimana kita mengucapkan salam atau tidak? Kalau aman dari fitnah, ucapkan salam. Kalau aman dari fitnah. Akan tetapi ana enggak bisa menjamin kita aman dari fitnah, terlebih lagi di zaman sekarang ini. Ya. Para ulama mengatakan seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kalau aman dari fitnah silakan ucapkan salam. Kalau aman dari fitnah. Akan tapi kalau tidak aman dari fitnah, lewatin, lewatin, diusahakan untuk menjauh dari wanita yang bukan mahram, ya, menjauh dari mereka semua. Barakallahu fiik. Karena kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Qur'an, ya dalam Al-Qur'an dilarang kita melihat wanita yang bukan mahram. Dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan mata kalian dari wanita yang bukan mahram. Barakallahu fiik. Tidaklah kita bermuamalah sama mereka kaum wanita kecuali dalam keadaan darurat. Kalau darurat tidak ada lagi kecuali wanita, ya sudah. Misal seperti jual beli, ya penjualnya perempuan. Waduh, nyari yang laki-laki enggak ada, cuma perempuan, ya apa boleh buat, ya. Karena terdesak, karena terdesak. Seperti masuk rumah sakit. Rumah sakit banyak laki-laki perempuan. Kalau enggak seperti itu kita enggak menempuh sebab untuk kesembuhan. Akhirnya kita masuk karena itu darurat. Karena darurat, ya. Dalam hal darurat itu bolehkan. Kalau tidak darurat, jangan. Ya, jangan. Barakallahu fiikum. Wah, nanti dibilang sombong. Dibilang sombong. Gimana kalau dibilang sombong? Wallahu a'lam. Kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi tempat-tempat fitnah. Allah Subhanahu wa taala demikian pula dalam ayatnya banyak menyebutkan bagi kita semua untuk menjauhi tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita terfitnah dengan wanita yang bukan mahram. Wallahu a'lam. Paham tuh? Mudah-mudahan dipahami apa yang kita sampaikan di sini. Tidak ada lagi yang tanya kan? Naam. Pertanyaan ringkas. Ada pertanyaan dulu, apa hukumnya kita memegang mushaf dan makan junub? Oh iya. Hukum memegang mushaf dalam keadaan junub, apa hukumnya? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Al-Imam Ibn Uzaymin dan yang lainnya berpendapat tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis disebutkan di situ, la yamassu al-mushaf illa tahir. Tidaklah memegang mushaf kecuali tahir, orang yang suci. Jadi tidak boleh dalam keadaan junub memegang mushaf. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dari yang lain. Sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Bil Ibn Hadi Al-Walidi rahimahullah mengatakan dibolehkan memegang mushaf dalam keadaan junub, itu boleh. Adapun hadis tadi ala fardhi sihhati, taruhlah hadisnya sahih. Yang dimaksud adalah tidak boleh memegang mushaf kecuali mukmin. Kecuali mukmin tahir di situ, suci di situ, makanya mukmin. Kenapa? Karena mukmin kata Nabi SAW la yanjus. Nabi mukmin itu tidak najis. Ya, mukmin itu tidak najis. Kenapa tidak boleh memegang mushaf? Ada hadis tadi, la yamassu al-mushaf illa tahir, tidaklah memegang mushaf kecuali orang yang suci. Maknanya orang yang suci, maknanya adalah seorang mukmin. Seorang mukmin. Dikarenakan ada hadis yang lain yang Nabi SAW melarang kita untuk berpergian ke negeri musuh dalam keadaan membawa mushaf. Jadi musuh di sini maksudnya orang-orang kafir. Ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan tahir di sini adalah mukmin. Sehingga wallahu a'lam, yang rajih saya sendiri lebih cenderung dengan pendapat ini. Boleh memegang mushaf walaupun dalam keadaan junub. Karena mukmin itulah yang juz, pegang itu kaidahnya. Seorang mukmin tidak najis hidup dan mati, tidak najis seorang. Ya. Barakallahu fikum. Demikian pula makan, kan habis junub mau makan boleh. Ini kita berbicara masalah boleh. Berbeda yang afdol. Yang afdol yang mana? Yang afdol langsung mandi. Ini yang afdol. Kalau malam hari misal junub, jam 12 malam mau mandi dingin. Nanti kena penyakit, nanti enggak bagus. Dingin sekali. Apa yang dia lakukan? Kalau misalkan habis junub, ya habis junub tidak langsung mandi, sebaiknya berwudu. Berwudu. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang perintahkan oleh Nabi SAW. Ketika junub di malam harinya, kita enggak sempat mandi, tidak ingin mandi, kita mau langsung tidur, wudu dulu. Disunnahkan untuk berwudu dan wudu. Sunnah hukumnya. Bukan wajib ya, bukan wajib. Hukumnya sunnah. Dianjurkan yang afdal. Paham tuh? Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selalu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkannya, menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlul barakah. Jazakallahu khairan.